إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullahu ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beristighfar, bertaubat, dan terus memperbanyak amal saleh, yaitu amal yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita semuanya agar hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati contoh yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan buat kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang hebat. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak karena begitu lamanya berdiri di dalam salat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengingatkannya, "Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu hebatnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian dicontoh pula oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana ibadahnya para sahabat, ibadahnya para salafus saleh, sungguh satu permisalan, satu contoh yang sangat mulia untuk kita semuanya agar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana khusyuknya mereka di dalam salat, kalau kita lihat bagaimana semangatnya mereka mendatangi salat berjamaah, bahkan mereka tidak ketinggalan dari takbiratul ihram. Sekian puluh tahun tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihramnya imam. Sekian puluh tahun tidak pernah salat di belakang punggung, kecuali punggung tersebut adalah punggungnya imam. Begitu hebatnya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca bagaimana puasa mereka, bagaimana keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lisan mereka di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca Al-Qur'an, di mana mereka menghatamkan Al-Qur'an setiap dua malam sekali. Bahkan di bulan Ramadan, di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an di siang harinya, setiap harinya satu kali. Begitu hebatnya lisan mereka di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca Al-Qur'an. Demikian juga hati mereka, hati yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena tujuan daripada ilmu sampainya kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh begitu banyak dari salafus saleh dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan sebab-sebab kita bisa meraih ibadah yang bagus, ibadah yang hebat. Yang pertama, agar kita semuanya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mujahadah, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan jagalah kesabaran kalian. Wattaqullah, dan senantiasa kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah, isbiru wasabiru, bersabarlah. Bahkan Allah tegaskan wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Artinya agar kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sabar mendidik jiwa kita, hati kita untuk cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu." Seorang yang mujahadah, seorang yang berjihad, adalah seorang yang berjihad membawa jiwanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf mengatakan, "Asuku nafsi fi ta'atillah wa hiya tabki, thumma suktuha wa hiya tadhhak." Sungguh aku terus-menerus membawa jiwaku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwaku menangis. Sampai pada saatnya jiwaku aku tuntun kepada Allah dalam keadaan tertawa, dalam keadaan bahagia, merasakan manisnya iman, merasakan indahnya keimanan, manis dan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mendidik jiwanya agar cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti seorang yang memiliki binatang kendaraan. Binatang yang ditunggangi sebagai kendaraan, dia mengetahui siapa tuannya. Jika didapati tuannya adalah seorang yang bersemangat, maka sungguh kendaraan tersebut akan bersemangat. Namun sebaliknya, jika ia melihat tuannya bermalas-malasan, maka kendaraan tersebut pun ingin mendapatkan bagiannya dari sifat malas-malasan tersebut. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua agar kita mendapatkan indahnya beribadah kepada Allah, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa semangat beribadah sebagaimana salafus saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tinggalkan dosa dan maksiat, baik itu dosa kecil apalagi itu adalah dosa besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang salaf mengatakan, "Ma daraballahu 'abdan bi'uqubatin a'dham min qaswatil qalbi." Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hukuman yang lebih berat atas seorang muslim, atas seorang hamba, lebih daripada hukuman hati yang keras, hati yang kaku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang keras, hati yang kotor, tidak lain disebabkan karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak akan bisa merasakan indahnya beribadah kepada Allah, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara meninggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan, "In lam tajid lil 'amali halawatan fi qalbik wa insirahan fi sadrik fattahimhu." Jika engkau tidak mendapati manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan di dalam hati, maka tuduhlah jiwanya, tuduhlah jiwamu, karena engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melihat kembali kepada hati kita masing-masing, jiwa kita masing-masing. Sudahkah kita hiasi dengan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah hati kita penuhi dengan kegelapan karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati yang keras, hati yang penuh dengan kegelapan, tidak akan merasakan manisnya iman, tidak akan merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala beliau mengatakan, "Hurrimtu qiyamal lail bisababi dzanbin adnamtuhu." Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Aku diharamkan sekali dari salat malam karena satu dosa yang aku kerjakan di siang harinya." Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesungguhan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كمسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh untuk meraih ibadah-ibadah yang kita rasakan indah, kita rasakan nikmat, bahkan kita ketagihan dengan ibadah tersebut. Di antara sebabnya agar kita bersungguh-sungguh untuk tidak berlebih-lebihan di dalam makanan, minuman dan juga ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makanlah, minumlah, tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam makanan dan minuman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang banyak makan, yang banyak minum, tentunya akan bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu bejana yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Maka cukup bagi anak Adam untuk memakan beberapa suapan yang menegakkan tubuhnya. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Jika terpaksa ingin makan banyak, maka jadikan perut kita sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang salaf mengatakan, rahatul qalbi fi qillati al-atham. Tenangnya hati kita itu dengan cara sedikitnya dosa di dalam hati kita. Warahatul batni fi qillati ta'am. Dan tenangnya perut kita dengan cara sedikit makan. Warahatul lisan fi qillatil kalam. Dan tenangnya lidah kita itu dengan cara sedikit berbicara, kecuali yang jelas bermanfaat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yakin bahwa ibadah yang kita kerjakan, dengannya kita akan meraih cinta Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma asy-syakur, yaitu yang maha bersyukur. Maka tidak ada kebaikan, tidak ada ibadah yang kita kerjakan kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti bersyukur kepada kita semuanya, membalas dengan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Maka ingatlah bahwa ridha Allah, kecintaan Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian pula kebaikan ibadah yang kita kerjakan tidak lain kebaikannya kembali kepada kita semuanya. Kembali kepada kita semuanya. Allah berikan kenikmatan di dunia, kebahagiaan di dunia, merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih manisnya beribadah kepada Allah, indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma irzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adill al shirka wal mushrikin wa ahlik al kafarata al mujrimin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.